Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang alamat-alamat dari i'rab. Apa alamat dari i'rab? Ada berapa? Alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Rafa', nasab, nasab, khafat, dan jazm. Ya. Bahwasanya dari tanda-tanda i'rab ini dia ada empat. Ya. Yang pertama rafa', ya. Rafa'. Yang kedua rafa', apa artinya? Ya. Hasan, ya. Di itu rafa' itu apa saja yang diharakati dhammah pada akhirannya atau yang menggantikan dhammah tadi. Kemudian kalau nasab, hasan, maksudnya nasab ini perubahan dari harakat fathah, ya. Fathah dan apa saja, ya. Fathah dan apa saja yang menggantikan fathah tadi. Kemudian khafat, khafat ini perubahan dari kasrah atau apa saja yang menggantikannya. Dan jazm, ya, perubahan dari sukun atau apa saja yang menggantikan sukun tadi, ya. Di sini nanti kita akan fahami, ya, bahwasanya alamat rafa', ya, bahwasanya rafa' tadi, ya, ini ada empat macam tandanya, ya. Tanda yang paling aslinya apa? Tanda yang paling aslinya rafa' tadi apa? Rafa'. Tanda aslinya apa? Dhammah, ya. Harakat dhammah, ya. Harakat dhammah. Kemudian setelah dhammah al-waw. Kemudian setelah waw al-alif. Kemudian setelah alif nun, ya. Sekarang, ya, kita sudah masuki, ya, bahwasanya bagi rafa' tadi ada empat, ya. Dhammah yang pertama, yang kedua al-waw, ya, ada waw nanti. Yang ketiga ada alif, ya. Yang keempat ada nun. Nah, jadi nanti di dalam bahasa Arab, ya, kita mengetahui bahwasanya kedudukan, ya, kedudukan kalimat tadi atau kedudukan suatu kata, dia ini mempunyai kedudukan i'rab, yaitu rafa', ya. Ini marfu', marfu' ini dhammah dan yang menggantikannya. Ya, yang mana dengan mengetahui ini kita bisa mengetahui bahwasanya, oh, kayak gitu cara bacanya. Ya. Contohnya, ya. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah mengetahui bahwasanya di dhammah, ya. Bagi dhammah, ini alamat rafa' tadi, salah satunya tadi. Alamat yang pertama tadi, dhammah tadi. Ini dia mempunyai empat tempat, ya. Jadi semuanya akhirnya pasti kalau dia kedudukannya rafa', ya, kedudukannya dia ini marfu', ya, pasti dia diharakati dhammah, ya. Kapan saja, di mana saja kalau dia ini kedudukannya rafa', ya, nanti kita mengetahui juga apa saja dari kata-kata, ya, yang dia ini mempunyai kedudukan dalam kalimat bahasa Arab, dia ini kedudukannya rafa. Ya, ada kalimatnya nanti. Apakah dia nanti mubtada contohnya, ataukah nanti fa'il dan seterusnya nanti sebutkan ya. Oh, ternyata dalam kalimat bahasa Arab itu masya Allah ya, kalau dia mempunyai kedudukan sebagai ini, dia kedudukannya rafa. Berarti kalau rafa, dia akhirannya di dhammah. Contohnya ya, contohnya pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada empat tempat ya. Yang pertama isim mufrad ya. Apa yang pertama? Isim mufrad ya. Isim yang mufrad. Ini yang pertama. Yang kedua jamak taksir ya. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan suatu apapun. Ya, contohnya apa kemarin? Nah, sekarang kita lihat ya, contoh ya. Dalam keadaan rafa ya. Jadi nanti ada isim. Isim ini ada tiga ya. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua isim jam'ut taksir. Yang ketiga isim jamak muannats salim ya. Isim ini semuanya kata benda ya. Kata benda yang mufrad yang tunggal, kata benda yang jamak yang berubah-ubah, kata benda yang jamak untuk wanita yang tidak berubah, yang selamat dari perubahan. Kemudian yang terakhir ada namanya fi'il ya, fi'il mudhari ya. Bukan fi'il amr dan juga bukan fi'il madi ya. Sekarang kita jelaskan ya, bahwasanya pada pertemuan yang lalu ya, kata kita ya, kita membahas kitab muallif ini, kata muallif ya, yang sudah kita bacakan ya, kita fahami bahwasanya alamat rafa ya, alamat rafa dalam keadaan dia ini dhammah ya, dhammah ya, rafa ini nanti kedudukan sesuatu hukum ya, sesuatu dari hukumnya tadi ketika dia kedudukannya tadi rafa marfu ya, ada kedudukannya marfu, nanti ada kedudukan kalimat tadi mansub atau kata tadi mansub, ada kedudukannya majzum, ada juga kedudukannya makhfud ya. Nah, kalau di dalam rafa ya, dalam rafa kita ketahui dia memiliki alamat dhammah ya, alamat dhammah. Nah, sudah kita sebutkan bahwasanya alamat dhammah tadi ya, yang merupakan dia ini alamat, salah satu dari alamat-alamat rafa ya, tanda-tanda rafa. Sekarang tanda rafa ada berapa tadi, kita ulangi. Tanda rafa ada berapa? Ada empat. Yang pertama apa? Tanda rafa, bukan tanda dhammah. Hah? Tanda rafa yang pertama apa? Dhammah ya. Dhammah yang harokatnya seperti waw, ini dhammah. Ini yang pertama, yang kedua al-waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Nah, sekarang yang kita bahas baru yang pertama ya. Bahwasanya alamatnya dhammah. Nah, dhammah ini disebutkan oleh para ulama yang dia dialamati dhammah cuma empat kata saja ya. Satu kata fi'il ya, kata kerja atau fi'il sebutkan, yang tiganya ini dari isim. Ya, antum selama-lamanya nanti akan mendapati bahwasanya keempat kata tadi ini kalau dia dalam kedudukannya rafa, kedudukannya dia marfu ya, dalam suatu kata nanti ada kita mengetahui kapan kedudukan suatu kata itu marfu, kapan kedudukan suatu kata itu mansub, nanti ada penjelasannya berlanjut. Sekarang yang kita pelajari ini adalah dhammah ya, dhammah saja yang harokat akhirannya adalah apa? Dhammah atau waw, yang bentuk waw. Sekarang kita sebutkan yang pertama isim mufrad ya, isim mufrad, ya. Isim mufrad yang pertama, ya. Ini adalah kata tunggal, ya. Sekarang gimana cara membacakannya? Yang pertama apa? Muhammadun, ya. Muhammadun, ya. Harokatnya akhirannya un, ya. Bukan harokatnya, maksudnya akhirannya nun, tapi apa? Harokatnya ini un tanwin, domah yang ditanwin, ya. Sekarang yang kedua, Zaidun. Yang ketiga, Fatimatu, ya. Ini harokat-harokat domah semuanya, isim mufrad, ya. Antum dapati saja, ya. Kalau Muhammadun kah, Zaidunnya kah, Fatimatunya kah, dia ini dalam kedudukan dia ini marfu, maka antum kasih harokat dia dengan harokat domah. Kada boleh antum harokati fathah, kada boleh antum harokati kasrah. Tapi apa? Harokatnya apa? Selama-lamanya dia domah, ya. Selama-lamanya dia domah. Sekarang yang kedua apa? Jam'u taksir, ya. Isim jamak yang berubah-ubah, ya. Contohnya apa? Contohnya kutubun, ya. Kutubun. Biasanya kita mengetahui, ya, bahwasanya ketika kita mendapati kalimat kutubun tadi dalam keadaan dia ini kedudukannya dia ini marfu, ya, maka selama-lamanya kutubun ini dia pasti akan di dhammah, ya. Tidak boleh di fathah, tidak boleh di kasrah. Ingatkan, ketika dia kedudukannya dia marfu, ya. Marfu, ya. Maka isim jamak taksir tadi, jamak taksir tadi, jamak ini lebih dari dua, tiga atau lebih, yang dia berubah-ubah dari kata asalnya. Kutubun kata asalnya apa? Kitabun. Kulubun kata asalnya apa? Kalbun. Kolbun. Tati, ya. Kalau kalbun sama kolbun nyebutkan beda atau sama? Ini harus diperhatikan, ya. Harus beda kalbun sama kalbun. Kalau kalbun apa? Hati. Kalau kalbun anjing, ya. Kalbun hati. Kalau kalbun anjing, berubah artinya. Ya. Sekarang kita pahami, ya. Di sini kita ketahui bahwasanya setiap kalimat yang ada padanya jam'u taksir, kata jam'u taksir yang dia dalam kedudukan dia ini marfu atau rafa, maka dia selama-lamanya harokat akhirannya apa? Di dhammah, ya. Bisa dengan tanwin, bisa dengan tanpa tanwin. Nanti pembahasannya nanti ada, ya. Ada kata-kata yang bisa ditanwin dan ada kata-kata yang tidak bisa ditanwin. Dipahami? Sekarang yang ketiga, jamak muannats salim, ya. Jamak untuk perempuan yang jamak tadi ini tidak berubah dari kata asalnya. Contohnya apa? Fatimatu, ya. Apa artinya Fatimatun? Hah? Fatimatun, apa artinya? Hah? Fatimah, Fatimah, Fatimah, ya, tiga orang Fatimah. Jadi ada tiga orang Fatimah, maka namanya apa? Nyebutnya Fatimah tuh, enggak usah capek lagi. Fatimah, Fatimah, Fatimah, enggak usah capek lagi. Ya. Enggak panggil ya Fatimatun. Datang semua sudah. Ya, kalau Banjar Indonesia, oh Fatimah. Atau oh tiga orang Fatimah. Ya kan? Kalau bahasa Arab udah Fatimah tuh. Sekarang tiga orang Umar. Ah, bukan. Sekarang ini jamak muannats salim, ya. Sekarang tiga orang pelajar perempuan. Talibatun, ya. Atau banyak satu kelas, ya. Masa kita panggil talibun, ya talibatun, ya talibatun, ya talibatun. Ya. Ya talibatu, ya talib. Tapi apa? Ya talibatu. Ya. Ingatkan. Ingatkan ini, tinggal panggil apa? panggil jamaknya saja, ya. Atau yang terakhir Khadijatu. Ya, Khadijatun. Gimana maksudnya ini? Artinya Khadijah ada tiga, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dipahami? Ada tiga, ya. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil fi akhir syai'un, ya. Apa maksudnya ini yang tidak bersambung pada akhirnya suatu pun apa? Pada pertemuan yang kita jelaskan. Hah? Yang tidak ada tambahan, ya, huruf ziyadah pada akhirannya, ya. Nanti ada bisa ditambahi ya kah, bisa ditambahi waw kah, bisa ditambahi nun kah, ada nanti, ya. Bisa ditambahi alif kah, ada tambahan belakangnya. Tapi ini harus fi'il mudhari yang tidak ada tambahan pada huruf akhirannya, ya. Misalnya kalau tambahan akhirannya, ya, yaktubani, ya. Ini tambahan akhirnya apa? Alif dan nun. Yaktubuna atau yadribuna, yadribani. Ini tidak masuk dalam yang akhirannya dhammah. Tapi apa? Yang akhirannya dhammah cuma apa? Yang tidak bersambung sama sekali dengan sesuatu pun. Dipahami ini? Contohnya apa? Yadribu, yaktulu, yaf'alu. Ya, semuanya di harakatnya apa? Dhamma, tidak boleh nyebut yadriba. Ya, kalau dia kedudukan marfu. Kada boleh kita membaca yaqtula. Ya. Kemudian yaf'ala, tidak boleh. Ya, tidak boleh dengan fathah. Tapi biar dia selama-lamanya dia kalau kedudukan rafa, maka semuanya ini harus di dhamma. Apa saja kalimat yang dia kalau kedudukannya marfu, dia di dhamma apa saja cuma 4 tempat. Yang pertama apa? Harus dihafal ini. Hah? Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang tunggal, ya, kata yang tunggal. Yang kedua, kata benda yang tunggal. Yang kedua, jamak taksir. Nantinya apa? Jamak atau lebih dari dua yang dia berubah-ubah. Ya, berubah dari asalnya. Seperti apa? Kitabun, kutubun, rajulun, rijalun, dan seterusnya. Yang keempat, yang ketiga, jamak manusia salim, jamak perempuan yang dia selamat dari perubahan. Apa contohnya? Fatimatun, Khadijatun, dan seterusnya. Dikasih tambahan apa? Alif dan ta saja, ya. Alif dan ta tambahannya. Sebagian menyebutkan ulama tambah alif saja, tapi yang rajih ditambahi ziyadah alif dan ta, ya. Fatimatun, ya, tambah alif dan ta akhirnya. Kemudian muslimatun, ya, dan seterusnya. Khadijatun dan seterusnya. Kalau Muawiyah, Muawiyatun, gitu ya. Hah? Bukan, ya. Nanti ada penjelasannya. Sekarang ini khusus untuk muannas saja, perempuan saja. Kalau muzakkar ada nanti tambahannya. Sekarang terakhir. Hah? Dari alladzi lam yattasil bi akhir syai', ya. Contohnya apa tadi? Yadribu, yaqtulu, yaf'alu, dan seterusnya dari fi'il mudhari. Sekarang kita masuk, ya, yang menggantikan dhammah, ya, dari kedudukan marfu, ya. Asal hukumnya dia dhammah, ya. Sekarang dia kedudukannya, sekarang dia ini kedudukannya al-waw, ya. Alamatnya waw dia. Ketika dia kedudukannya marfu, ya, selama-lamanya kata-kata yang ini dia akhirannya alamatnya adalah waw. Contohnya, ya, qala wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'in. Adapun waw, ya, maka dia menjadi alamat bagi rafa', maksudnya apa? Maka dia menjadi tanda, ya, kedudukannya ini marfu'. Tanda yang menjadikan kedudukannya ini rafa, ya, adalah pada dua tempat, fi maudhi'ain. Yang pertama, fi jam'il mudzakkaris salimi, ya. Yang pertama, kedudukannya dia pada kata jamak mudzakkar as-salimi, ya. Jamak mudzakkar salim ini jamak yang menunjukkan dari dua atau lebih, ya, untuk laki-laki saja, ya. Beda dengan apa? Jamak muannatsis salimi. Untuk laki-laki saja dan dia tidak merubah pola dari asal kata tadi. Ya, tidak merubah pola. Ya. Contohnya kita sebutkan nanti. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Bahwasanya dalam waw ini terdapat dua kata saja. Ingatkan, ya. Kalian harus hafal ini. Kalau domah ada empat tadi, harus hafal. Ya. Kemudian juga dalam kedudukan rafa marfu ini ada empat tanda apa saja, domah, al-waw, al-alif, dan nun. Ini hafal juga. Kemudian sebelumnya juga i'rab ini, posisi i'rab ini ada berapa? Ada empat, ya. Kedudukannya yang pertama kedudukan dia marfu, yang kedua mansub, yang kedua majrur atau mahfud, yang ketiga majzum, yang keempat majzum. Ini kalian harus hafal, ya. Kalau tidak kalian hafal, kalian akan susah menerapkannya. Ya. Di sini kita pahami, ya. Bahwasanya kita sudah menyelesaikan, ya, alamat i'rab. Ya. Bahwasanya kalau rafa alamat i'rabnya ada empat, ya, dammah, terus al-waw, terus al-alif dan nun. Kita sudah menyelesaikan dammah. Sekarang masuk yang kedua, ya. Ini semuanya kedudukannya apa? Kedudukannya marfu semua. Belum lagi kita masuk kedudukan yang mansub, masih marfu, ya. Kalau kata atau kalimat tadi dia kedudukannya marfu, ya, maka dia mempunyai empat tanda tadi. Yang pertama dhammah, yang kedua al-waw, ini yang kita akan bahas, ya. Sudah dijelaskan bahwasanya jamak mudzakkar salim yang pertama, ya. Apa tadinya? Jamak mudzakkar salim artinya apa? Jamak atau isim yang menunjukkan dua atau lebih, ya, yang khusus bagi laki-laki yang selamat dari perubahan. Contohnya apa? Muhammaduna, ya. Ini dua orang atau tiga orang lebih, ya. Dua orang atau tiga orang lebih dan seterusnya dua orang lebih. Muhammadun, Muhammadun semua namanya, ya. Tidak usah anda panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan. Sudah, Muhammaduna, selesai, ya. Kemudian yang kedua Muslimuna, ya. Tidak usah anda panggil, apalagi kaum muslimin di Banjar ini misalkan ada satu sikung, ya Muslim, ya Muslim, ya Muslim. Tidak usah, ya Muslimun, ya. Nanti kita akan mengetahui kedudukannya nanti kapan dia dipanggil Muslimun. Kemudian yang terakhir, atau ya Muslimina nanti. Kemudian yang terakhir Zaidun, ya. Zaidun, ya. Kalau manggil ya Zaidun, ya. Zaidin nanti. Nanti kita akan menjelaskan nanti. Nah sekarang ini kedudukannya nih al-waw. Mana wawnya? Wawnya apa? Yang sebelum nun, ya. Yang apa? Yang sebelum nun. Nah ini yang menjadi patokan, ya. Jadi kalimat, ya, kalimat jamak mudzakkar salim ini asalnya Muhammad, ya, Muhammadun. Jadi ditambahi waw, inilah alamatnya, ya. Inilah alamatnya. Ditambahi waw ini apa? Ini alamatnya. Ditambahi akhirannya waw dan nun, kata para ulama tambahannya, ya. Ditambahi akhirnya apa? Waw dan nun. Ya, banyak alasannya, ya. Kalau nun tadi kenapa dari jalan alamat? Karena asalnya kata para ulama Muhammadun, ya. Dun itu tanwin. Asalnya kata para ulama Muhammadun. Ini sama bacaannya. Muhammadun tanwin dengan Muhammadun dikasih nun di akhirannya. Ya. Lalu karena dia tambahan waw otomatis bisa jadinya tanwinnya. Ya. Kalau tambahan waw berarti otomatis apa? Berpisah tanwinnya ini, ya. Asalnya Muhammadun, terakhirnya nun ditambah waw tengahnya jadi alamat. Bagi alamat waw ketika kedudukannya tadi marfu, nanti kita akan mengetahui apa saja sih kedudukan-kedudukan dalam kata tadi bahasa Arab kedudukannya marfu, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada empat kedudukan saja, ya. Jadi suatu pola kalimat itu pasti ada empat kedudukan ini. Ya. Entah dia kedudukan dia marfu, entah dia kedudukan dia mansub, entah kedudukannya majrur, entah kedudukannya majrur, tidak ada lebih. Ya. Tidak ada lebih kalau dia itu kata-kata yang berubah akhirannya. Nanti ada kata-kata yang tidak berubah akhirannya. Sekarang dipahami? Inilah dia maksudnya. Jadi wawnya saja yang dihitung. Kalau nunnya itu nun asli maksudnya. Ya, tapi kata ulama yang betul ya, waw dan nun ini waw dan nun ziyadah ya, dengan tambahan akhirannya waw dan nun yang tambahan. Ya. Dipahami ini? Sampai sini. Sekarang yang terakhir al-asmaul khamsah. Ya, al-asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ini ya, ada isim-isim yang lima yang harus antum hafal. Ya. Dia itu ada isim yang lima. Yang pertama abuka. Ya. Asalnya abun. Ya, abun. Tapi karena engkau ya, idafahkan dengan ka. Ya, kamu abuka jadi bapakmu. Jadi abun tadi berubah menjadi waw abuka. Ya. Karena ini mudhof mudhof ilaih, ya. Kemudian akhuka sama asalnya akhun. Ya. Asalnya kan artinya saudaramu. Sekarang hamuka. Ya. Asalnya hamun. Ya, apa hamuka? Hah? Iparmu, ya. Maka hati-hati kalau punya ipar. Ya. Fuka. Apa fuka artinya? Mulutmu. Ya. Kemudian zu, ini zu, ya zu malin kah, zu akhlakin kah, zu ilmin kah, zu baitin, zu dan seterusnya. Zu ini dia pemilik. Ya, pemilik, pemilik rumah, pemilik ilmu, pemilik ini, pemilik itu dan seterusnya. Dipahami? Nah, kalau ada empat kalimat ini, ya, yang dia kedudukannya marfu, maka sudah antum, ya, pastikan bahwasannya dia alamatnya apa? Wow, ya, jangan coba-coba antum kasih alamat dia dhammah. Kenapa? Karena ada wow-nya. Sekarang, pertanyaan, kalau Abi, alamatnya apa Abi? Hah? Hah? Abi. Hah? Nanti kita membahasnya ini, ya. Nanti kita akan membahasnya. Yang jelas kita membahas abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Siapa yang hafal? Alamat waw. Ada berapa? Waw ada 4, ada 2 tempat 4. Hah? Ada 2 tempat. Ada 4 tadi. Apalagi duanya? Dua tempat, terus yang pertama jamak mudzakkar salim, contohnya Muhammaduna, tambahi waw dan nun akhirannya. Kemudian terakhir yang kedua, hah, asmaul khamsah apa? Hah, abuka, akhuka. Ya, di sini diingatkan bahwasanya ya, alamat rafa yakni waw ada dua tempat saja. Kemudian alamat marfu, tanda-tanda marfu bagi dhamma ada berapa? Hah? Dhamma ada 4, apa saja? Isim mafa'ul contohnya Muhammadun. Yang kedua jamak taksir contohnya kutubun. Ini cara mencari gimana? Isim taksir nih. Cari di kamus. Ahsan, enggak bisa dihafal ya. Cari di kamus jamak taksirnya. Kemudian yang ketiga, jamak mana salim? Ini cari di mana nih? Hah? Alif dan ta, sudah cari kamus ya. Tinggal tambah alif dan ta saja. Ya. Yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Sekarang PR bagi antum. Tulis. PR-nya carikan ya. Contoh-contoh Satu aja PR-nya, mudah aja. Ya, satu aja PR-nya, udah sebaik banyak. Contoh-contoh, ya. Yang kedudukannya rafa. Ya. Ya ini dhammah dan waw, ya. Dari masing-masing tadi. Kalau dhammah berapa tadi? Cari di mana nih? Cari di mana? Di Al-Qur'an. Carikan, tolong carikan di Al-Qur'an, ya. Empat dhammah, dua apa? Dua apa? Dua waw. Perhatikan ini. Jangan lihat temannya. Fahami soalnya dulu. Nanti salah faham salah. Dhamma ada empat, ya. Carikan masing-masing berapa? Hah? Hah? Masing-masing empat, ya. Berarti isim mufrad empat, jamak taksir empat, gitu. Hah? Banyak kan? Berapa masing-masing? Satu-satu aja dulu, ya. Masa banyak-banyak. Anda salah-salah. Dua-dua, biar tahu salahnya. Nanti kebot. Kalau satu-satu kan bisa tebarongke. Bisa tebarongke tau enggak? Kebetulan. Benernya. Ini kalau sudah dua berarti ketahuan. Paham. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak nasalim. Yang keempat fi'il mudhari. Alladhi lam yatasif bi syai'un. Ini kalau dhammah. Ya. Masing-masing berapa tadi? Dua. Sekarang yang waw. Ini ada berapa? Ada dua jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah masing-masing apa? Dua contoh. Ya. Dua contoh carikan di Al-Qur'an. Rami, ada pertanyaan sampai sini? Awas salah. Hah? Ada pertanyaan? Hah? Insyaallah ya. Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.